Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah ayyuhat talabah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Abu Usamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ta'ammulatun fi Mas'alatil Hajr fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah wa Fahmi Salafil Ummah, yang mana pada pertemuan terakhir, yakni pada hari Kamis, kita telah membahas apa yang berkaitan dengan ucapan Syekhuna hafizahullah wa ra'ah pada pembahasan tahqiqul wala'i wal bara', yang menjadi tujuan kedua dari Al-Hajr Asy-Syar'i, yaitu dengan kita merealisasikan kaidah al-wala wal bara, kepada siapa kita harus loyal dan kepada siapa kita harus berlepas diri. Dan inilah yang telah kita sebutkan dari penjelasan mujmal dari muhadharah beliau hafizahullahu wa ra'ah. Kita sampai kepada nukilan Syekhuna hafizahullah dari tatbiqatihim atau tatbiqihim al-amali, ketika Syekhuna menukilkan praktek langsung dari apa yang dilakukan oleh para ulama as-salaf ketika mereka benar-benar melakukan al-hajar as-syar'i. Ketika mereka benar-benar melakukan al-hajar as-syar'i, yaitu pada saat mereka mempraktekkan hal ini kepada para mukhalifin, orang-orang yang menyelisihi akidah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terutama contoh yang disebutkan oleh beliau adalah apa yang terjadi di sisi Thawr ibn Yazid al-Himsi, yang mana dia berupaya untuk mengajukan tangannya ke hadapan al-Imam Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah, yang ketika itu al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah mengetahui, al-Imam Al-Auza'i alaihi rahmatullah mengetahui bahwa Thawr ibn Yazid al-Himsi menjadi seorang qadari. Maka pada saat disampaikannya atau diajukannya tangan Thawr ibn Yazid al-Himsi kepada al-Imam Al-Auza'i alaihi rahmatullah, maka beliau menolak seraya mengatakan, "Ya Thawr, law kanatid dunya lakanatil muqarabatu walakinnahud din." Wahai Thawr, kalau seandainya perselisihan kita berdua ini adalah dalam urusan duniawi, lakanatil muqarabah, maka sangat mudah untuk aku memaafkan kamu, untuk aku menjawab salam yang kamu ajukan, jabat tangan yang kamu inginkan, mudah, sahal. Akan tetapi kata beliau, lakinnahud din, maka jabat tangan yang ditawarkan oleh Thawr ibn Yazid ditolak mentah-mentah oleh al-Imam Al-Auza'i alaihi rahmatullah. Begitu pula kita sampai kepada kesimpulan yang ada di sisi al-Imam al-Humam Ibnu al-Qayyim alaihi rahmatullah ketika beliau menukilkan dalam Bada'i al-Fawaid beberapa kesimpulan dari a'immatus salaf, guru-guru beliau, apa yang berkaitan dengan al-Hajar asy-Syar'i ini. Kita sampai kepada paragraf yang pertama, apa yang disampaikan oleh beliau yang berkaitan dengan al-Qismur Rabi'. Jadi beliau membahas tentang jenis-jenis atau model-model orang yang kita bisa berteman dengan mereka. Sampai kepada pembahagian yang keempat, yaitu orang-orang yang apabila kita berteman dengan mereka, layaknya kita sedang dihadapkan dengan makanan yang berisi racun. Maka tidak akan kita menyantap makanan tersebut kecuali akan mendatangkan kemudaratan dampak negatif pada diri-diri kita. Maka kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, fa in ittafaqa li akilihi tiryakun, kalau seandainya dia telah menyiapkan atau ada penawar dari racun tersebut, ada obatnya, maka dia akan selamat. Wa illa, tapi kalau dia tidak memiliki penawar dari racun tersebut, tidak memiliki obatnya dari syubuhat-syubuhat yang disampaikan dari jenis orang yang keempat ini, fa ahsanallahu fihil azza, maka kita hanya bisa menyampaikan ucapan duka cita kepada orang tersebut yang akan binasa, yang akan hancur akidahnya karena berhadapan dengan orang-orang yang jelek tadi dari Qism ar-Rabi'. Dan disampaikan oleh beliau bahwa al-Qism ar-Rabi' wa hum ahlul bid'ah wa dhalalah, jenis yang keempat ini adalah mereka orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyesatkan, as-sadduna an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang menutup jalur agar orang lain bisa sampai kepada hidayah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidayah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tutup sengaja. Wallahu alam apa tujuan mereka. Ad-da'una ila khilafiha, bahkan mereka bukan hanya menutup pintu untuk menuju hidayah, menutup hadis-hadis Nabi, menutup pemahaman-pemahaman yang benar apa yang berkaitan dengan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Lebih parah dari itu, ad-da'una ila khilafiha, mereka mengajak orang-orang yang di sekitarnya, yakni ahlul bid'ah wad-dhalalah tadi, mengajak orang-orang yang di sekitarnya untuk kembali kepada pemahaman-pemahaman mereka yang hakikatnya menyelisihi manhaj salaf. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja, tidak ada yang mereka inginkan kecuali penyimpangan. Mereka menutup orang-orang itu dari jalan Allah wal iyadhu billah, fa yaj'aluna al bid'ata sunnatan wa sunnata bid'atan, mereka menjadikan yang bid'ah menjadi sunnah, yang sunnah menjadi bid'ah, wal iyadhu billah, wal ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan. Mereka rubah dengan retorika mereka yang luar biasa indah, luar biasa bagus, bagaimana disisipkan supaya orang-orang yang ada di hadapan ahlul bid'ah wa dhalal tersebut membenci Abu Bakar. Disampaikan Abu Bakar adalah orang yang demikian-demikian, Abu Hurairah demikian-demikian, Umar ibn al-Khattab demikian-demikian, terus sahabat demi sahabat dijatuhkan kredibilitasnya, dijatuhkan harga dirinya. Belum lagi orang-orang yang berada di atas ahlul haq, orang-orang yang sabitin di atas al-haq, habis dicaci maki oleh mereka, disudutkan oleh mereka. Maka mereka akan mengubah satu kebid'ahan menjadi sunnah, sunnah menjadi bid'ah. Begitu pula mereka akan merubah satu hal yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar pun menjadi al-ma'ruf wal-iyadhu billah. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah di dalam al-Bada'i', in jarratta tauhid bainahum, apabila engkau mengajak ahlul bid'ah wa dhalalah tadi untuk kita fokus mendakwahkan tauhid di tengah-tengah kaum muslimin, mendakwahkan tauhid, jangan sampai mereka sujud di depan kuburan-kuburan, jangan sampai mereka menjadikan ibadah mereka itu syirik, dijadikan tandingan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangi, dengan menziarahi kuburan-kuburan para wali, tempat-tempat keramat dan yang seterusnya. Tauhid disuarakan, kesyirikan dihancurkan. Kalau seandainya engkau mengajak mereka ahlul bid'ah wa dhalal tadi untuk fokus in jarratta tauhida bainahum. Untuk fokus kita mengajarkan, ayo kita ajarkan tauhid kepada umat, kepada kaum muslimin. Qalu, mereka akan menyampaikan, tanaqqasta janabal awliya was salihin. Ya ahla sunnah, engkau telah mengurangi, engkau tidak menganggap mulia apa-apa yang ada di sisi para wali dan orang-orang soleh. Karena para wali dan orang-orang soleh di sisi mereka, wah luar biasa, banyak mukjizatnya, memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan dijadikan sebagai satu hal yang remeh, jangan dipandang sebelah mata kewalian fulan, kesolihan fulan, keramatnya kuburan Habib fulan, Kiai fulan, dan yang seterusnya. Padahal kita mengajak untuk fokus, ayo tauhid, biarkan mereka jauh dari kuburan, biarkan mereka jauh dari melakukan kesyirikan, wal'iyadzu billah. Tapi kita dituduh sebagai orang-orang yang tidak menghormati al-awliya was-salihin. Kita dituduh sebagai orang-orang yang mendiskreditkan para wali dan orang-orang soleh, wal'iyadzu billah. Padahal hakikatnya ahlu sunnah luar biasa dalam memuliakan, dalam mengagungkan orang-orang soleh dan para wali. Wa ala ra'sihim siapa? Ashabu Rasulillah. Yang paling wali, yang paling soleh, dimuliakan oleh ahlu sunnati wal jamaah. Jelas sudah kewalian mereka, bahkan tidak perlu diragukan. Ashabu Rasulillah adalah ahlul jannah. Tidak perlu diragukan tentang kesolehan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan oleh ahlu sunnah. Tapi bukan itu yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan ini loh, wali-wali yang ada di sekitar kita, orang-orang soleh yang ada di sekitar kita, dan yang seterusnya. Wa'idzubillah. Dilanjutkan oleh beliau, in jarratal mutaba'ata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu ahdartal a'immatal matbu'in. Kalau kita mengajak mereka untuk ayo kita fokus membina umat, mentarbiyah umat, mentasfiyah umat, agar mereka fokus untuk mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ahlul bid'ah wa dhalal tadi akan mengatakan ahdartal a'immatal matbu'in. Lagi-lagi ya ahla sunnah, kamu remehkan kedudukan para imam yang bisa menjadi panutan-panutan mereka. Memangnya hanya Rasul yang bisa? A'immah pun bisa diikuti. Al-Imam Syafi'i bisa diikuti, Al-Imam Abu Hanifa bisa diikuti, Al-Imam Malik bisa diikuti, Al-Imam Ahmad bisa diikuti. Kenapa kok harus ittiba'ar Rasul? Ittiba'ar Rasul kemana a'immah? Dituduh lagi, la ilaha illallah. Itulah ahlu sunnah. Akan senantiasa mendapatkan tuduhan demi tuduhan, yang sampai nanti selesai dari ucapan Al-Imam Al-Qayyim alaihi rahmatullah ini. Kemudian, wa in wasafta Allah bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafa bihi rasuluhu min ghairi ghuluwin wala taqsirin qalu anta minal musyabbihin. Apabila engkau mengajak agar mereka bisa beriman, ayo kita beriman dengan apa? Dengan asma Allah wa sifatuh, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifati untuk dirinya, Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk zat-Nya yang mulia. Begitu pula telah ditetapkan nama dan sifat-sifat tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi Allah jalla wa ala. Min ghairi ghuluwin wala taqsir, kita tidak menambah sedikit pun, tidak menguranginya sedikit pun pula. Sesuai apa yang Allah tetapkan, kita tetapkan. Itu ahlu sunnah. Apa yang Allah nafikan, tidak tetapkan, ya kita nafikan. Apa yang Rasul ajarkan, kita ikuti. Apa yang tidak diajarkan, tidak kita ikuti. Simple, mudah, sederhana. Tapi kalau kita mengajak kepada mereka untuk hal tersebut, qalu anta minal musyabbihin, ya ahla sunnah, kamu termasuk orang-orang yang suka mentasybih. Engkau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dituduh lagi. Wa in amarta bima amarallahu bihi rasuluhu minal ma'ruf wa nahaita amma nahallahu anhu wa rasuluhu minal munkar. Kalau seandainya kamu lagi, wahai ahlus sunnah, mengajarkan amar ma'ruf dengan perintah Allah dan Rasulnya, menyampaikan nahi anil mungkar, mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Qalu, mereka akan mengatakan, ya ahli sunnah anta minal mufattinin, wahai ahli sunnah, kamu termasuk orang-orang yang suka menimbulkan fitnah. La haula wala quwata illa billah. Dituduh lagi ayuhat talabah, penuh dengan tuduhan. Memang ahli sunnah terpojok, memang ahli sunnah akan didiskreditkan mau tidak mau, itu sudah ketetapan dan merupakan ciri khas yang ada di sisi ahlul bid'ah wad dalal, ketika mereka tidak akan menerima apapun yang ada di sisi ahlus sunnah dari ajakan demi ajakan. Ayo kita berkumpul, ayo kita bersatu di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi, di atas fahmu salaf. Kamu gak benar melakukan kebid'ahan itu, ya fulan. Kamu gak benar melakukan kesyirikan itu, ya fulan. Dituduh, kamu ini bisanya menimbulkan fitnah, kalian ini bisanya memecah belah umat. Dituduh lagi. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, wa in ittaba'ta sunnata wa tarakta ma khalafaha, qalu anta min ahli bid'il mudillin. Apabila seorang ahlu sunnah, kita terus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita meninggalkan apa-apa yang menyelisihi ajaran beliau, menyelisihi akidah beliau sallallahu alaihi wasallam, semuanya kita tinggalkan tanpa terkecuali, tidak selamat. Mereka lagi akan menyerukan, apa kata mereka? Anta min ahlil bid'il mudillin. Kamu wahai ahlu sunnah bahagian dari ahlil bid'ah. Kamu bahagian dari al-mudillin, orang-orang yang sesat. Padahal yang kita ikuti adalah ajaran Nabi, akidah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi tetap mendapatkan stempel jelek lagi, tetap mendapatkan tuduhan lagi, tidak akan ada habisnya. Disampaikan lagi oleh beliau alaihi rahmatullah, wa in qata'ta ila Allah taala wa khallaita bainahum wa bain jifatid dunya, qalu anta minal mulabbisin. Poin berikutnya, apabila in qata'ta ila Allah, sudah, kita biarkan mereka dengan kebid'ahannya, dengan kesyirikannya. Kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah saja. Kita tinggalkan apa yang ada di sisi mereka. Maka mereka masih juga tidak akan diam lisan-lisan mereka. Masih terus akan menuduh ahlu sunnah. Apa tuduhan mereka lagi? Anta minal mulabbisin. Kamu ini bahagian dari ahlu talbis. Kenapa ada amar ma'ruf? Kenapa ada kemungkaran tidak diingkari? Kenapa ada al-ma'ruf tidak diperintahkan? Salah lagi, dituduh lagi. Kasihan ahlu sunnah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, wa in tarakta ma anta alaihi wa taba'ta ahwa'ahum. Kalau poin terakhir, seandainya kita sebagai ahlu sunnah, sudah kita tinggalkan sunnah Nabi, kita mengikuti apa yang mereka inginkan, kita ikuti hawa nafsu mereka, kita ikuti kebid'ahan-kebid'ahan mereka, wal'iyadzubillah, kita ikuti kesyirikan-kesyirikan mereka, kita ikuti apa yang mereka jadikan perselisihan kepada sunnah Nabi SAW, tidak kita ingkari, bahkan kita bergabung dengan mereka, masih belum selamat. Maka tidak ada yang menguntungkan apabila kita bermuamalah dengan ahlul bid'ah wa dalal dari awal sampai akhir, tidak ada yang menguntungkan. Poin pertama, kedua, terus disebutkan Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, kita ajak tauhid, kamu ini enggak beradab dengan wali dan orang-orang soleh. Kita ajak, ayo kita ikuti sunnah Nabi, mutaba'at Rasul, ittiba' Nabi alaihi salatu wassalam, kamu ini tidak menjadikan imam-imam yang menjadi panutan di tengah-tengah kaum muslimin sebagai orang-orang yang agung, orang-orang yang mulia, kamu hinakan mereka. Terus tuduhan demi tuduhan, ayuhal ahibba, ayuhal talabah. Sampai kepada poin yang terakhir disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, in tarakta ma anta alaihi wattaba'ta ahwa'ahum, sudah kamu tinggalkan sunnah tersebut, semuanya kamu tinggalkan dan kamu ikuti apa yang ada di sisi ahlul bid'ah wad dalal, fa anta indallahi ta'ala minal khasirin, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahai ahli sunnah, wa indahum minal munafiqin. Dan di sisi mereka, yakni di sisi ahlul bidah, kamu menjadi orang yang munafik. Itu orang yang tidak mau menerima, itu orang yang begini, begini, demikian, demikian, dan yang seterusnya. Dituduh lagi, enggak selamat. Mau kita ingkari mereka, mau kita bergabung dengan mereka, akan terus mendapatkan sekian banyak tuduhan. Wal'iyadzubillah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, fal hazmu kullul hazmi iltimasu mardatillahi ta'ala wa rasulihi bihim. Maka yang paling penting kita jadikan sebagai target utama adalah mencari ridha Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Bi'igda bihim. Dengan cara kita harus membenci mereka, tidak bergabung dengan mereka, tidak berjalan bersama dengan mereka. Nahnu fi wadin wa hum fi wadin akhar. Kita di satu tempat, mereka pun di tempat yang lain. Jangan bergabung. Itu yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan mendatangkan keridhaan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mereka ridha dengan itu semua. Bukan mereka ridha, Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita berkumpul dengan ahlul bidah, duduk bersama, berbahasa basi dan yang seterusnya. Bukan itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulatarkanu ilal ladzina zalamu, telah lewat pembahasannya. Jangan juga kita terlalu mengikuti apa yang ada di sisi syubhat. Haulail mubtadi'ah, yang dibenci itu kan harusnya kebid'ahannya saja, orangnya tidak boleh dibenci. Na'udzubillah minadh dhalali wal khudlan. Bagaimana kita bisa membenci kebid'ahan tanpa membenci orangnya? Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan untuk kita membenci bid'atul khawarij dan orang-orang yang berakidah dengan akidah khawarij. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking bencinya beliau dengan kaum khawarij, syarrul qatla tahta adimis sama, syarrul khalqi wal khaliqah. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bid'atul khawarijnya yang disikat. Bukan hanya bid'atul khawarijnya yang dijadikan laknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orangnya yang mati dengan keberadaan dan akidah kaum khawarij di hati-hati mereka. Syarrul qatla tahta adimis sama, syarrul khalqi wal khaliqah. Jelas. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita membenci al-bid'ah wa ahliha. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, wa alla tashtaghila bi'tabihim wala bisti'tabihim. Dan kita jangan sibuk untuk keridhaan mereka. Gimana mereka bisa bersatu dengan kita? Gimana mereka bisa mau gabung dengan? Enggak usah sibuk. Kita sibuknya apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ridhanya ahlul bidah, kemuliaan mereka, karomnya mereka, kenyamanan mereka dan yang seterusnya. Untuk diri kita enggak perlu. Mereka memusuhi kita silakan. Mereka benci kepada kita, silakan. Mereka tidak senang kepada kita sebagai ahlus sunnah, silakan. Kita tidak memaksa. Untuk kalian wahai ahlul bidah wa dhalal, cinta kepada kami. Tidak ada unsur paksaan sama sekali. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wala tubali bidzammihim wala bughdihim, dan kamu jangan peduli. Kamu tidak perlu peduli dengan apa? Bidzammihim, dengan celaan-celaan mereka, wala bughdihim, kebencian-kebencian mereka. Enggak usah peduli, biarkan. Mereka membenci ahlu sunnah, mereka membenci akidah salaf, mereka-mereka, biarkan. La tubali, jangan kamu pedulikan, kata beliau. Fa innahu ainuka malika, karena apabila kamu mendatangkan kebencian-kebencian mereka, celaan-celaan mereka, kamu menjadi sasaran empuknya, maka itu adalah salah satu tanda kesempurnaan dirimu. Sekali lagi, ana ulangi, apabila kita menjadi sasaran empuk, kita menjadi target dari apa yang mereka benci, ahlul bidah mencela ahlus sunnah, ahlul bidah membenci as-salaf dan yang seterusnya. Para duat salafiyin dibenci oleh ahlul bidah wa dhalal. Maka jangan pedulikan kebencian-kebencian mereka tersebut. Kenapa? Fa innahu ainu kamalika. Karena itu menunjukkan kesempurnaan yang ada pada diri ahli sunnah. Kama qala al-Muntabi, sebagaimana al-Imam al-Muntabi alaihi rahmatullah, Abu Thayyib al-Muntabi mengatakan, wa idza atatka madhimmati min naqisin fahiya syahadatu li bi anni kamilu. Kata beliau alaihi rahmatullah, wa idza atatka madhimmati, apabila engkau mendatangkan kebencian demi kebencian, menyasar aku, mentargetkan aku untuk celaan-celaan kamu jatuh pada diriku, kekurangan-kekurangan, aib-aibku kamu bongkar dan yang seterusnya, fahiya syahadatu li, maka kebencian-kebencian tersebut merupakan satu persaksian. Kebencian-kebencian tersebut merupakan suatu persaksian. Persaksian apa? Bi anni kamilu, bahwa sungguhnya aku adalah orang yang sempurna. Karena orang yang sempurna itu adalah orang yang memiliki kekurangan dan dia dibenci oleh orang-orang yang jelek. Ini poinnya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenci oleh siapa? Dibenci oleh kufar Quraisy. Disebutkan kekurangan walaupun itu tuduhan. Walaupun itu adalah tuhmah. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahir, tukang sihir, majnun, orang gila, semua jenis celaan macam-macam sudah sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua celaan-celaan tersebut, semua tuduhan-tuduhan tersebut menunjukkan apa? Kamalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sempurnanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kita dibenci oleh orang, dicaci maki oleh orang, dijelek-jelekkan oleh orang, didiskreditkan oleh orang, silahkan. Justru itu menunjukkan kesempurnaan kita biiznillah taala. Wa qala akhar, dan berkata lagi di tempat yang lain, wa qad zadani hubban li nafsi annani baghidun ila kulli mri'in ghairi ta'ilin. Wa qad zadani hubban li nafsi, aku tambah cinta pada diriku. Aku bertambah cinta, bertambah sayang, bertambah kasih kepada diriku sendiri. Baghidun ila kulli mri'in ghairi ta'ilin, dan aku pun bertambah benci kepada setiap orang yang tidak memiliki ta'il. Ta'il itu artinya adalah fadil, keutamaan. Maka ya ahla sunnah, ayyuhat talabah, apabila yang membenci kita adalah ahlul bid'ah wad dalal, bersyukur. Justru yang menjadi pembelajaran besar agar kita berhati-hati apabila yang membenci kita wal'iyadzubillah adalah ahlus sunnah. Kalau yang membenci kita adalah bahagian dari ahlul bidah, ahlul syirik, ahlul kufur, ahlul ahwa, wa ma ila akhirihi wa ala syakilatihim, nashkurullaha jalla jalaluh. Artinya kita berada di atas ajaran Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Justru yang menyedihkan kita apabila ahlus sunnah yang membenci kita. Wal'iyadzubillah. Dilanjutkan oleh beliau, wa qarrara hadzal amra ani tahqiqa ma'lamil wala'i wal bara'. Begitu pula tujuan yang kedua ini yang berkaitan dengan qa'idah al wala' wal bara', Syekh Al-Allamah Sulaiman ibn Samhan atau Sahman. Sulaiman ibn Sahman rahimahullahu taala fi risalatihi al-'azimah. Al-Allamah Syekh Sulaiman ibn Sahman pun memiliki kesimpulan yang sama untuk kita membenci kepada ahlul bid'ah wad dalal. Karena itu merupakan perwujud dan realisasi dari kaidah al-wala' wal-bara' yang telah kita pelajari dalam risalah beliau yang sangat agung, yaitu Rajma Ahlu Tahqiqi wal-Iman ala Mukaffiri Siddiq Hasan Khan. Beliau mengatakan dalam risalah, judul risalahnya Rajma Ahlu Tahqiqi wal-Iman. Celaan yang datang dari Ahlu Tahqiq, para ulama', celaan yang datang dari ahlul iman, orang-orang yang beriman, kepada siapa? Mukaffiri Siddiq Hasan Khan, kepada orang-orang yang mengkafirkan, menyesatkan seorang alim yang bernama Siddiq Hasan Khan. Siddiq Hasan Khan kita mengetahui beliau adalah seorang alim yang membongkar akidah-akidah kaum Rafidah dan yang lainnya. Tidak diam dari akidah-akidah bid'ahan, akidah-akidah kesesatan. Maka Al-Allamah Syekh Sulaiman ibn Sahman menyampaikan justru celaan para ulama ditujukan kepada orang-orang yang mengkafirkan, orang-orang yang tidak senang kepada Siddiq Hasan Khan. Kenapa? Karena dia berada di atas al-haq. Orang yang tidak senang kepada orang yang berada di atas al-haq, artinya dia bermasalah. Artinya dia tidak di atas kebenaran, karena dia membenci orang yang berada di atas kebenaran. Wal-iyadzubillah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa qarrarahu aidan bitawassu'in al-allamah Muhammad ibn Abdul Latif Ali Syekh. Begitu pula kesimpulan ini telah diambil oleh al-allamah Muhammad ibn Abdul Latif Ali Syekh, keturunan dari Asy-Syekh, kama fi durar as-saniyah, sebagaimana di dalam durar as-saniyah. Lama su'ila an rajulain tanaza'a, ketika beliau ditanya tentang keadaan dua orang yang saling berselisih. Fisalami ala rafidah wal mubtadi'in wa man dahahum minal musyrikin, ketika dua orang tersebut berselisih, apakah boleh kita memberikan salam kepada kaum rafidah, orang-orang yang meyakini Aisyah di dalam an-nar, orang-orang yang meyakini Abu Bakar dan Umar di dalam an-nar, dan murtadnya seluruh ashab Rasulullah kecuali bid'al qalil, bolehkah kita mengucapkan salam kepada ar-rafidah al mubtadi'in, para ahli bid'ah, wa man dahahum, yang semodel dengan mereka, begitu pula dari kalangan musyrikin, boleh atau tidak? Wa fi muwakalatihim wa mujalasatihim, bolehlah kita bercampur baur dengan mereka, duduk bersama dengan mereka, berbasa-basi dengan mereka, bolehlah yang demikian? Bolehkah yang demikian? Faqala ahaduhuma, maka salah seorang dari kedua orang yang berselisih tersebut mengatakan, jaizun, boleh kita menyampaikan salam kepada rafidah, mubtadi'ah, al-musyrikin, dan yang lain, boleh. Liqauli alimi fulan, berdasarkan fatwa dari ulama fulan. Wa qala al-akhar, adapun yang lainnya mengatakan, la yajuz, tidak diperbolehkan. Kenapa? Li ayatil muwalah, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena berkaitan dengan ayat, atau berdasarkan dengan ayat al-muwalah, ayat al-wala wal bara. Ayat al-wala wal bara mengajarkan kepada kita untuk tidak melakukan loyalitas, untuk tidak menerima dalam hati-hati kita, tidak memberikan toleransi pada hati-hati kita, untuk membuka kolbu kita, hati kita kepada ahlul bid'ah wa dalal, al-musyrikun, terlebih ar-rafidah. Itu yang diajarkan dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Syekh Muhammad ibn Abdul Latif al-Syekh ditanya tentang kondisi ini, dua orang tadi yang berselisih, yang satu berdasarkan alim fulan, yang satu berdasarkan ayat wala wal bara, fa ajaba rahimahullah wa akhtasir lakum kalamahu, aku ucapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau dengan ringkasan, diikhtisar oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. I'lam, kata Syekh al-Allamah Muhammad ibn Abdul Latif, ketahuilah, waffaqani Allah wa iyyak lima yuhibbu wa yarda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang Allah cintai, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Annahu la yastaqimu lil abdi islamun wala dinun illa bimu'adati a'da'illahi wa rasulih. Ketahuilah bahwasanya tidak akan istiqamah, tidak akan benar jalannya seorang hamba di dalam agama Islamnya, tidak akan benar agama yang dia peluk kecuali bimu'adati a'da'illah, kecuali agama Islam yang dia peluk harus dia barengi, harus dia iringi dengan permusuhan dia kepada a'da'illah, permusuhan dia kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam tidak mengajarkan untuk kita lemah lembut kepada musuh, mencintai, mengasihi mereka, menyayangi mereka. Musuh Allah kufar musyrikin, Allah habis dihinakan oleh mereka, Rasulnya habis dihinakan oleh mereka, terus kita bersenda gurau dengan mereka, wih gak apa-apa, berikan uzur lah, mereka belum dapat hidayah iman, mereka belum dapat hidayah Islam. Na'udzubillah minad dalali wal hawa. Ashadihi sukhriyah, kehinaan apa yang ada di sisi ha'ulail mubtadi'ah. Ayuhat talabah, perhatikan poin disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Latif al-Syekh alaihi rahmatullah. Belum si istiqamah, belum dianggap dia sebagai hamba yang mustaqim ala dinih, hamba yang mustaqim ala islamih, kecuali benar-benar dia telah merealisasikan, mewujudkan mu'adah, permusuhan dia kepada a'da al-islam, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa muwalati auliyaillah wa rasulih, dan di sisi lain dia pun harus menampakkan loyalitasnya, kecintaannya, kesayangannya kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang mencintai nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, muttabi'ir rasul. Maka harus ada dua amalan tersebut, al-wala wal bara. Dia mencintai orang-orang soleh, dia mencintai amuttabi'in lir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia membenci a'da'ullah, dia membenci a'da'ar rasul. Dia benci musuh Allah, dia benci musuh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ila an qal, ba'da an dzakara ayatin fil maqam, setelah beliau menyebutkan dalil yang menunjukkan ayat al-wala wal bara, wajibnya kita cinta kepada muslimin, salihin, ar-rusul wal anbiya bil khusus, as-sahabatul kiram bil khusus. Kemudian beliau menyampaikan ini yang diringkas oleh Syekhuna, fal wajib, maka yang wajib bagi kita, ala man ahabba najata nafsihi wa salamata dinihi, yang wajib bagi kita yang menyukai keselamatan diri-diri kita, yang mengharapkan keselamatan agama-agama kita, maka kita yang mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat, wajib bagi kita untuk apa? Ayyu adiya man amarahu Allah wa rasuluhu bi'adawatihi. Kita harus memusuhi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya telah perintahkan kita untuk memusuhi mereka. Ada pihak-pihak yang diminta oleh Allah dan rasulnya untuk kita musuhi? Ada. Makanya kita perlu pelajari Al-Quran. Makanya kita perlu pelajari sunnah Nabi SAW. Kita memerlukan itu semua, yang dengannya kita berilmu, yang dengannya kita mengetahui, oh pihak-pihak ini yang tidak boleh untuk kita berteman, dekat dengan mereka, dan yang seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita memusuhi mereka, menjauhi mereka. Walau kana aqraba qaribin, walaupun orang-orang tersebut adalah kerabat dekat kita. Fa innal imana la yastaqimu illa bidzalika wal qiyami bihi, karena sungguhnya keimanan yang sempurna itu tidak akan istiqamah, tidak akan thabit, tidak akan kokoh kecuali dia mempraktekkan dan mewujudkan hal tersebut. Li'annahu min ahammil muhimmat wa akadil wajibat, karena itu adalah perkara yang paling penting, begitu pula kewajiban yang paling ditekankan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Islam, Al-Quran, wan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa sunnatuhu alaihi salatu wassalam, ayuhat talabah, tidak mengajarkan kepada kita al-mujamalah, basa-basi. Di hadapan al-haq kita harus teguh, harus kokoh, mempertahankan al-haq tersebut. Walaupun sekian banyak orang yang mencela kita, walaupun sekian banyak azab yang sampai kepada kita, tapi al-haq harus kita ucapkan sebagai al-haq. Al-batil harus kita ucapkan sebagai al-batil. Di sana ada musuh-musuh Allah, di sana ada musuh-musuh Rasulnya, di sana ada orang-orang yang membenci Allah, di sana ada orang-orang yang membenci Rasulnya, terlebih lagi di sana ada orang-orang yang membenci ahlul haq. Di sana ada orang-orang yang membenci para pembawa al-haq. Maka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita sebutkan, wala tarkanu ila alladhina zalamu fala taq'udu ma'ahum ila akhirih, menunjukkan kepada kita untuk kita wajib menjauhi mereka semua, wal'iyadzu billah. Thumma qal, kemudian Asy-Syaikh Muhammad alaihi rahmatullah mengatakan, idza arafta hadza fassalamu tahiyatul islam bainahum, fa idza sallama 'ala ar-rafidah wa 'ala ahli al-bid'ah wal mujahirin bil ma'asi. Beliau masuk kepada inti jawaban. Idza arafta hadza, apabila kamu mengetahui hal ini, fassalam, maka mengucapkan salam adalah tahiyatul islam bainahum, satu penghormatan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Fa idza sallama 'ala ar-rafidah, apabila kita mengucapkan salam kepada kaum rafidah, wa 'ala ahli al-bid'ah, atau kita mengucapkan salam kepada ahlul bid'ah, wal mujahirin bil ma'asi, atau kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang sarahah, terang-terangan melakukan kemaksiatan, tidak malu kepada Allah, wal 'iyadzu billah, tidak malu kepada orang-orang soleh di sekitarnya, tidak malu terhadap hal itu semua, tidak peduli dia, terang-terangan dia berbuat kemaksiatan. Ini tiga golongan yang ada pada jawaban ini. Ar-Rafidah, Ahlul Bid'ah, Al-Mujahirina, Wal-Ma'asi, Ahlul Fusaq. Yani. wa talaqqahum bil ikram wal bashasha wa alana lahumul kalam kana dhalika minhum mawaddatan aw muwalatan minhu lahum. Apabila kamu bertemu dengan tiga model orang ini, Rafidi, Mubtadi, Ahlul Fisq, kemudian kamu tersenyum ketika bertemu dengan mereka, mengucapkan salam tanpa ada unsur ingkar mungkar pengingkar, wa alana lahumul kalam, kamu mengucapkan sesuatu dengan penuh kelemah lembutan, menanyakan kabar mereka, menyampaikan sesuatu yang mereka senangi, yang mereka inginkan, kana dzalika minhum mawaddatan au muwalatan minhu lahum, maka itu merupakan satu sikap yang menunjukkan bahwa dirimu senang dan cinta kepada jenis orang-orang tersebut, kepada mereka. Hakikatnya hatimu cinta kepada Rafidhi yang mengatakan ibunda kita kafir. Hakikatnya hatimu cinta kepada Rafidhi yang mengatakan Abu Bakar kafir. Hakikatnya hatimu cinta kepada Rafidhi yang mengatakan Umar kafir. Itu hakikatnya. Kemudian kata beliau, faidza waddahum wambasata lahum ma'a ma taqaddama jama'a syarr kullahu. Terlebih kamu mencintai mereka, kamu tersenyum dengan senyum yang sangat sumringah di hadapan mereka, maka ini semua akan mendatangkan sekian banyak kejelekan. Wa yazulu ma fi qalbihi minal adawati wal baghdha li anna ifsya' as-salam sababun li jalbil mahabbah. Maka akan hilang dari dirimu kebencian yang harusnya ada, permusuhan yang harusnya ada. Masa kita diam ketika ibunda kita dikatakan sebagai ahlun nar? Masa kita tidak benci kepada orang yang mengatakan bahwa Abu Bakar wa Umar kafiran? Masa kita tidak benci kepada orang-orang yang bermaksiat dengan terang-terangan? Masa kita tidak benci kepada orang-orang yang mengatakan Utsman ibn Affan adalah mubtadi'? Masa kita tidak benci kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah perampok? Kalau kita tidak benci kepada mereka, kita tidak memberikan adab kepada mereka, pengajaran kepada mereka dan yang lainnya, berarti hati kita dipenuhi dengan rasa cinta, rasa kasih kepada haula al-mubtadi'ah wal'iyadu billah. Dan kamu sampaikan salam kepada mereka tersebut adalah sebab masuknya mahabbah, timbulnya rasa cinta pada dirimu kepada mereka. Tsumma dzakara aqwalan. Kemudian beliau mengucapkan beberapa ucapan. Tsumma qala, yang beliau menyampaikan, wa amma anta ayyuhal munazi'u. Adapun engkau, fal wajibu 'alaika taqwallah. Maka wajib bagi kamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muwalatu awliya'ih. Wajib bagi kamu untuk meloyalkan, mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'adatu a'da'ih. Wajib pula bagi kamu untuk memusuhi, membenci orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Wa iktida'u bisalafis salih. Wajib bagi kamu, ini nasihat beliau kepada yang tadi, boleh mengucapkan salam kepada Rafidhah, boleh mengucapkan salam kepada Mubtadi'ah, boleh mengucapkan salam kepada si Fulan, si Alan dan yang lainnya. Gak ada masalah. Ahlul Fisiki dia lagi minum khamar, assalamualaikum. Dia lagi main judi, assalamualaikum. Gak ada masalah. Nah, ini nasihat untuk beliau. Takwa kamu kepada Allah. Kamu harus mencintai orang-orang yang saleh, awliya Allah. Kamu harus memusuhi orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, atau paling tidaknya kalau dia tidak membenci Allah dan Rasulnya, telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan wajib pula bagi kamu, kata beliau, iktida'u bisalafis salih. Kamu ikuti apa yang telah ada dari generasi para salaf. Wal ihtida'u bihadihim. Kamu harus mengikuti petunjuk yang mereka ajarkan. Wa adamul imbisat ma'aman habba wadab. Enggak sembarangan, enggak kepada semua orang. Tidak kepada semua orang kamu bisa tersenyum, kamu bisa bermanis muka. Tidak pada semua orang. Nabi SAW enggak tersenyum kepada Ka'ab. Sudah kita sebutkan pada kisahnya. Murarah, Hilal, Ibn Umayyah. 50 hari, 50 malam. Berarti Nabi keras. Berarti Nabi enggak tahu adab. berarti Nabi ini itu. Hati-hati dari kesimpulan. Ini Nabi SAW. Al-Imam Al-Auza'i diajak berjabat tangan dengan Thawr Al-Qadari. Ditolak oleh beliau. Oh, berarti Al-Imam Al-Auza'i keras. Hati-hati dari kesimpulan yang salah. Karena kita tidak bisa tersenyum, tidak bisa menyayangi, tidak bisa mencintai semua orang yang ada. Li'annal wajiba 'alal muntasibi lit-talab wal mutarammal mutazabbi bizayyil ilmi a'zamu mimma yajibu 'ala ghairihi. Karena yang wajib untuk orang yang menisbahkan dirinya kepada al-ilm, memakai pakaian al-ilm. Al-mutazayyi bizayyil libas. Az-zayy maknanya al-libas. Bizayyil ilm. Dia dekat, dia berinteraksi terus-menerus dengan ilmu syar'i, dengan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah dan yang lainnya. A'dhamu mimma yajibu 'ala ghairihi. Yani para thalabatul ilm itu memiliki kewajiban yang lebih daripada yang lainnya. Dari kalangan awamul muslimin. Kalau awamul muslimin mungkin enggak tahu si fulan rafidah. Awam muslimin enggak tahu siapa Said Qutb, enggak faham mereka siapa Yusuf Al-Qardawi, enggak faham mereka siapa Aidil Al-Qarni. Mungkin pertama kali mereka baru mendengar nama-nama tersebut. Tapi Anda sebagai thalabatul ilm, kita sebagai orang yang dekat dengan warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pemahaman para salaf radhiyallahu taala anhum ardhahum, memiliki kewajiban yang lebih dibandingkan selain kita. Jadi jangan salahkan itu si fulan dari kalangan awamul muslimin senyum kepada mubtadi. Dia enggak tahu ilmunya, dia enggak paham. Jangan disamakan kewajiban kamu dengan kewajiban dia. Min awamil muslimin. Kalau kamu mau seperti dia, jadi awamul muslimin, jangan jadi talabatul ilm. Kan demikian. Maka kata beliau, falyakun laka basiratun wa nahmatun bima'rifati aslil usul wa zabdati wa da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu sebagai talabatul ilm harus memiliki ilmu. Nahmah artinya himmah, memiliki semangat untuk mempraktekkan, merealisasikan, mewujudkan apa-apa yang ada di dalam warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, warisan para salaf radhiyallahu anhum ardhahum, bima'rifati asril usul, mengetahui kaidah-kaidah dasar yang ada di sisi mereka, wa zubdati da'watir rasul, dan kamu pun mengetahui paling tidaknya sebahagian dari perjalanan dakwah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana sikap beliau kepada kaum Khawarij, bagaimana sikap beliau kepada kaum Qadariyah, bagaimana sikap beliau kepada Ka'ab yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya radhiyallahu taala anhu arda. Wal bahthi amma yudaddu hadzal asla wa yanquduhu aw yunqidu kama lahul wajib. Dan kamu pun harus mencari, harus terus mempelajari apa-apa yang bisa mengurangi, apa-apa yang bahkan bisa membatalkan kesempurnaan imanmu, kesempurnaan akidahmu, kesempurnaan ilmu yang sudah kamu pelajari dari kaidah-kaidah para salaf. Bagaimana ilmu tersebut bisa bermanfaat, bagaimana ilmu tersebut bisa berbuah manis, dan yang seterusnya. Maka talabatul ilm ketika ditanya tentang perihal bolehkah mengucapkan salam kepada rafidi, mubtadi'ah, dan ahlul fisqi, jawabannya tidak diperbolehkan. Itu yang ada di kesimpulan beliau. Kenapa? Karena itu semua, mengucapkan salam kepada mereka bisa mewariskan al-mawaddatu wal-mahabbah. Padahal mereka adalah orang-orang yang membenci awliya Allah. Mereka adalah orang-orang yang membenci as-salihin. Mereka adalah orang-orang yang membenci as-salaf. Wal-iyadzubillah. Tanbihun. Tanbih yang disampaikan oleh Syekhuna Hafizahullah wara'ah. Wa huna unabbih ala amrin yata'allaku bilbab. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai dari ucapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Latif al-Syekh alaihi rahmatullah. Tanbih dari Syekhuna Abdullah Ibn Abdul Rahim al-Bukhari. Di sini aku akan memberikan sebuah tanbih dalam permasalahan ini. Ar-ra'fatu wal-lin aslun fi syari'ah idha stukhdima fi mahallih. Idha stukhdima fi mahallihi. Bersikap lemah lembut, bersikap tenang, berkasih sayang, kata beliau itu merupakan sikap-sikap yang menjadi kaidah dasar, yang harusnya menjadi sikap utama yang diajarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum asalnya adalah ar-ra'fatu wal-lin. Kita berlemah lembut, kita berbaik sangka dan yang seterusnya. Idza stukhdima fi mahallih. ini adalah hal yang sangat terpuji apabila ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Kita melakukan lemah lembut, menggandeng orang, bermanis muka, dan yang lainnya, lemah lembut rafatulin itu akan menjadi sangat terpuji apabila dipraktekkan, diwujudkan sesuai dengan tempatnya. Lakin, kata beliau, akan tetapi qad yaqulu ba'duhum, sebahagian mereka mengatakan wa yadda'i ar-ra'fatu wal-lin za'am, padahal mereka menganggap ini adalah bahagian dari ar-ra'fatu wal-lin. Warattaba hadha az-za'ma an attala hadha al-asl wa hadha al-maqsid al-'azim, a'ni al-wala' wal-bara'. Akan tetapi sebahagian mereka, yakni dari kalangan mubtadi'ah, ahlul ahwa, ahlul dhalal, yang katanya mereka menjunjung tinggi kelemah lembutan, menjunjung tinggi husnudzan, menjunjung tinggi sikap yang baik kepada sesama. Dengan ini mereka menafikan kaidah al-wala' wal-bara'. Seakan-akan di sisi mereka enggak ada al-bara', berlepas diri. Jadi kepada musyrikin, oh ya sudah, ahlan wa sahlan. Kepada mubtadi'ah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kepada rafidah, ahlan wa sahlan wa marhaban bi alfi marhaba. Ini yang ada di sisi mereka. Jadi kebablasan, kaidah al-wala' wal-bara'nya tidak ada. Yang seharusnya al-wala' wal-bara' adalah kaidah yang harus juga mereka wujudkan. Waqad yakunu sadiqan fi da'wahul hubbu fillah atau al-hubba fillah, lakin 'inda tahqiqi la tajidu 'indahu bara'an. Mungkin mereka jujur. Mereka adalah orang-orang yang mencintai karena Allah. Kita cintai ahlu syirik tersebut karena Allah. Kita doa supaya mereka mendapatkan hidayatul Islam, hidayatul tauhid dan yang lainnya. Akan tetapi prakteknya, kata beliau, la tajidu indahu bara'an, sama sekali dia tidak berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan orang tersebut. Tidak berlepas diri dari kebid'ahan-kebid'ahan orang tersebut. Malah diajak duduk bareng, diajak diskusi, diajak bersantai, diajak ini itu, mungkin diajak bekerja sama dalam dakwahnya, ini dan itu yang lainnya, wal'iyadzu billah. Maka kata beliau, bima'na indahu wala'un wala bara'. Kaidah yang dia terapkan pada dirinya hanya al-wala'. Loyal, loyal, dan loyal. Cinta, cinta, dan cinta. Kasih, kasih, dan kasih. Ar-ra'fatu wal-lin, ar-ra'fatu wal-lin, ar-ra'fatu wal-lin. Itu yang ada di sisi mereka. Seakan-akan, enggak ada bara' di dalam Islam. Waliya'lama man kana kadzalik. Maka ketahuilah orang-orang yang modelnya demikian, anna man fa'ala dzalik, orang yang melakukan hal tersebut, lam yuhaqqiq hadzal asla, hakik mereka belum mewujudkan, mereka belum merealisasikan kaidah al-wala' wal bara' secara umum, dan mereka belum mewujudkan ar-ra'fatu wal lin, lemah lembut kepada sesama secara khusus. Kenapa? Karena al-wala' wal bara', kata beliau, fahumma mutalaziman. Al-wala' wal-bara' itu dua hal yang harus sama-sama ada pada diri seorang muslim. Artinya seorang muslim tidak akan menjadi tercela kalau dia membenci kesyirikan. Bahkan itu bahagian dari kesempurnaan tauhidnya. Seorang muslim tidak tercela apabila dia memiliki kebencian kepada ahlul bid'ah, orangnya. Bukan hanya kebid'ahannya. Bahkan itu menunjukkan kesempurnaan ittiba' dia kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan diambil sebuah kesimpulan kalau membenci berarti itu adalah sikap jafa, sikap yang keras, jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari Allah yang Maha Ar-Rahman. Ini kesimpulan dari mana? Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempraktikkan al-bara. Beliau sangat benci kepada musyrikin, sangat benci kepada kekufuran, bahkan ahlul kufur, ahlu syirik. Ahlus sanam, ubadatus asnam, dibenci oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah berani kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang jafa? Wal'iyadzu billah. Maka kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, syekhuna mengatakan, huma mutalaziman, al-wala' wal-bara' harus ada barengan, sama-sama ada. Tidak boleh yang satu saja diamalkan, yang satu lagi tidak diamalkan. Falaisa ad-dinu wala an mahdhan wala bara'an mahdhan. Maka agama kita ini, agama Islam, bukan hanya sekedar wala, bukan hanya sekedar cinta, bukan hanya sekedar loyal yang harus dipraktekkan, yang harus direalisasikan, yang harus diwujudkan, bukan pula bara'an mahdhan. Bukan pula berlepas diri saja, berarti membenci saja, tidak mencintai sama sekali. Ini juga keliru, salah. Sikap ahlus sunnah yang paling benar, yang diajarkan oleh Nabi SAW, lihat Nabi kepada para sahabatnya. Bahkan direkomendasi langsung para sahabat antara yang satu dengan yang lainnya. Ruhama ubainahum, kata Allah Jalla wa'ala. Mereka saling mengasihi sesama mereka. Tapi lihat di hadapan orang-orang kufar, di hadapan kaum khawarij, di hadapan kaum qadariyah, mau dipenggal leher-leher mereka oleh Umar ibn Khattab. Diperangi oleh Utsman ibn Affan. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Ini sahabat Nabi memberikan contoh yang sangat wadih. Maka al-wala wal-bara, sikap cinta dan berlepas diri harus barengan ada. Tidak boleh cinta saja, al-wala saja. Tidak boleh al-bara saja, berlepas diri saja. Fahuma wala, fahuwa wala'un ma'abara. Maka kecintaan tersebut harus disandingkan dengan berlepas diri. Cintaan disandingkan dengan kebencian. Inilah yang diajarkan di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhat talabah, ini biidznillah taala yang bisa kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membawa penukilan yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'a dari apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah, bahwa Yusuf ibn Asbad mengatakan, sami'tu Sufyan ats-Tsauri yaqul, idza ahbabta ar-rajula fillah thumma ahdatha fil islami hadathan falam tubghidhu alayhi fa innaka lam tuhibbuhu fillah. Praktek langsung ucapan dari ulama salaf, al-Imam Sufyan ats-Tsauri alaihi rahmatullah, yang menunjukkan kepada kita tentang sikap yang benar dari al-wala wal-bara. Akan dibahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah hari Ahad. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.